Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua di rumah Majelis Ta'lim Manhajul Anbiya ini semata-mata ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan meniti kebiasaan para salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh, dan penghulu pemimpin dari salafuna soleh adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sore hari ini kita mengambil tema dari risalah atau tulisan Asy-Syaikh Badr bin Muhammad Al-Badr yang beliau pernah datang ke Indonesia memberikan muhadharahnya pada beberapa tahun yang lalu, sekitar kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu. Dan tentang biografi beliau sudah kita nukilkan di WhatsApp Fias ya. Barakallahu fikum, tadi pagi insyaallah. Judul yang kita ambil adalah kesalahan-kesalahan dalam berwudu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanatut thaharah fis shalah. Kedudukan bersuci dalam salat. Kamakanatit tauhid fil ibadah. Sebagaimana kedudukan tauhid dalam ibadah. Jadi bersuci, entah itu berwudu atau kalau tidak mendapati adalah bertayamum. Baik bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, kedudukan bersuci toharoh dalam sholat itu sebagaimana kedudukan tauhid dalam ibadah. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, beliau menyatakan dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba, Beliau menyatakan fa'lam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama annas sholah la tusamma sholatan illa ma'at tahar. Maka ketahuilah wahai para pembaca, para pendengar, bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah melainkan harus disertai dengan tauhid. Jadi kalau orang beribadah, entah wudu, sholat, puasa, zakat, haji, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada pemerintahnya, taat kepada ulil amr pemerintahnya yang sah, seperti pemerintah kita sekarang ini, kalau tidak didasari tauhid, keikhlasan, barakallahu fikum, maka tidak teranggap. Kama annas sholah la tusamma sholatan illa ma'at tahar. Sebagaimana sholat, kata beliau, tidak disebut sholat kecuali diiringi dengan bersuci sebelumnya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang namanya toharoh di dalam sholat itu dipermisalkan seperti tauhid di dalam ibadah. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan la tuqbalu sholah idza ahdatsa hatta yatawaddo'a, atau la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Tidak sah sholat salah seorang dari kalian apabila kalian mengalami ahdats, yakni batal hadas kecil, hadas besar, sampai dia berwudu. Kalau hadas besar harus dia mandi. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka Asy-Syaikh Al-Badr Muhammad bin Badr barakallahu fikum, beliau menyebutkan akhtaul wudu, kesalahan-kesalahan dalam wudu barakallahu fikum sekitar ya 14 kesalahan. 14 kesalahan yang sebenarnya masih ada kesalahan yang lain barakallahu fikum. Yang pertama, kesalahan dalam berwudu barakallahu fikum, disebutkan oleh beliau, beliau menyatakan ya, yang sebelumnya beliau memberikan pengantar, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Hadhihi jumlah minal akhta alwaqi'ah fil wudu, nas'alullaha ta'ala ayyan fa'ana biha. Ini adalah sejumlah kesalahan-kesalahan dari wudu yang terjadi, yang sering terjadi. Kita memohon kepada Allah agar penjelasan ini bermanfaat. Kesalahan yang pertama, minal akhto at-talaffuz bin niyah, termasuk kesalahan dalam berwudu adalah sebelum berwudu dia melafadzkan niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas al-asghar lillahi ta'ala barakallahu fikum. Maka ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa qad ittafaqatil ummah ala annal jahra bin niyah laisa bimasyru'. Dan sungguh para imam, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan imam-imam barakallahu fikum sebelum kita menyatakan bahwasanya para imam bersepakat mengeraskan niat, melafadzkan niat tidak disyariatkan. Bal man i'tada dzalik, bahkan itu merupakan tindakan semena-mena, tindakan melampaui batas. Fa innahu yambaghi ayu addiba ta'diban, maka selayaknya bagi orang yang melafadzkan niat sebelum berwudu, nawaitu, barakallahu fikum, dia diajari adab, diberitahu, yamna'uhu anit ta'abbud bil bid'ah, hendaknya dia dicegah agar tidak beribadah semisal berwudu dengan sebuah kebid'ahan. Nah, ini melafadzkan niat adalah sebuah kebid'ahan sebelum berwudu walaupun sholat. Wa adzan nas bi raf'i sautih, dan wajib mencegahnya karena tindakan tersebut merupakan menyakiti manusia karena mengeraskan suara. Ini menyakiti, mengganggu. Tidak membuat manusia suka dikarenakan itu tidak disyariatkan, bahkan merupakan perkara baru dalam agama. Jadi yang namanya niat barakallahu fikum itu dalam hati. Itu pun tidak kemudian dalam hati mengucapkan nawaitu an usolliya, nawaitu al wudu'a, tidak. Semata-mata dia mengambil air wudu itu sudah niat barakallahu fikum. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wan niyah mahalluha al qalbu bittifaqil ulama, dan niat tempatnya itu di dalam hati dengan kesepakatan seluruh para ulama. Fa inna wa bi qalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'athu niyyah biittifaqihim. Seandainya seseorang meniatkan ibadah dalam hatinya, tidak mengucapkan dengan lisannya, maka cukup bagi dia ibadah yang dia lakukan. Sah dengan tanpa niat lafaz dengan kesepakatan para ulama. Majmu' Fatawa juz ke-18 nomor 161. Juz 18 nomor 161. Ini kesalahan pertama, melafadzkan niat sebelum berwudu. Kesalahan yang kedua, minal akhta adamu izalati ma yamna'u wusulil ma' lil utwi. Termasuk kesalahan dalam berwudu adalah dia tidak menghilangkan, tidak membuang, dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia melihat sesuatu yang bisa menghalangi air wudu untuk menempel ke kulit atau menempel menyentuh anggota wudunya. Tidak dia buang, tidak dia hilangkan, entah itu cat, entah itu tipek, atau lumpur yang mengering. Barakallahu fikum, dia tidak berusaha. Dalam keadaan dia tahu. Kalau dia tidak tahu barakallahu fikum, dalam keadaan sudah sholat, setelah sholat baru tahu, ini ada hukum tersendiri, nanti akan dibahas. Termasuk kesalahan dalam wudu barakallahu fikum, dia membiarkan. Misalkan dia pakai apa itu, pitek ya, kalau untuk perempuan. Atau semisal ya perkara-perkara yang menghalangi antara air wudu dengan kulit luar. Adapun tato, apabila seseorang sudah bertaubat dan belum bisa menghilangkannya kecuali dengan cara menyakitkan, distrika barakallahu fikum, maka ini tidak perlu ya dia itu menghilangkan dengan cara menyakiti barakallahu fikum, maka termaafkan barakallahu fikum. Merupakan kesalahan dia membiarkan, sehingga ketika dia berwudu, air wudunya tidak terkena anggota wudu yang harusnya dia basuh dikarenakan ada kotoran atau sesuatu yang menghalanginya. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas, juz yang pertama nomor halaman 41, juz yang pertama halaman 41. Beliau menyatakan wa yushtaratu lil wudu izalatu ma yumna'u wusulul ma ilal jaldi. Dipersyaratkan ketika berwudu menghilangkan sesuatu yang menghalangi antara air sampai ke kulitnya. Barakafikum. Perkara yang menghalangi sehingga anggota wudu tidak lagi, barakafikum, tidak bisa untuk terkena air wudu, maka merupakan persyaratannya harus dihilangkan. Barakafikum. Adapun apabila seseorang dia sholat, setelah sholat dia baru tahu ada cat di telapak kakinya, lumayan banyak, atau ada cat di sebagian tangannya dalam keadaan sudah sholat, maka bagaimana ini? Apakah harus diulang atau tidak? Maka fatwa Lajnah Ad-Da'imah, barakahikum, mufti kerajaan Saudi dan juga para ulama yang lainnya menyatakan dia harus mengulangi wudhu dan sholatnya. Dihilangkan dulu, barakahikum, baru diulang sholatnya. Walaupun sudah keluar waktu sholat, barakahikum. Dikarenakan wudhunya tidak sah tadi. Wudhunya tidak sah. Berbeda halnya dengan orang sholat. Ketika sholat, setelah sholat mendapati di celananya atau sarungnya ada najisnya. Misalkan kotoran hewan yang tidak halal dimakan. Ini menurut sebagian ulama berpendapat, kotoran hewan yang hewannya tidak halal dimakan, haram dimakan, kotorannya najis. Kucing, anjing, barakafikum. Kemudian kera, monyet. Adapun ulama yang lain berpendapat tidak najis, melainkan harus ada nasnya, ada dalilnya. Seperti air liur anjing karena ada dalilnya. Anggaplah dia berpendapat, barakafikum, kotoran hewan yang haram dimakan najis. Kemudian setelah sholat dia baru tahu ada yang menempel di bajunya, barakafikum, dalam keadaan sholatnya sudah selesai, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Dalilnya, dalilnya adalah barakafikum sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau sholat, di tengah-tengah sholat, ya, malaikat Jibril memberitahu bahwasanya terompahnya beliau, sandal beliau ada najisnya. Maka beliau membuang sandalnya. Akhirnya para sahabat ikut-ikutan buang sandal. Dikira ada pensyariatan di situ. Setelah sholat, baru Nabi menceritakan. Nabi tidak mengulang rokaat yang sebelumnya. Barakafikum, belum tahu ada najisnya, tidak mengulang. Tapi disuruh terus. Dan ini pendapatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi beda. Kalau ada najis yang menempel di tubuh, barakafikum, dalam keadaan dia tidak tahu, atau menempel di pakaian dalam keadaan tidak tahu dan sholatnya selesai, barakafikum, maka sholatnya terus. Adapun kalau menempel di, barakafikum, di apa, di badan, semacam seorang anak dibawa ke masjid kemudian ngompol di pinggir ayahnya, kemudian kena percikan-percikan. Ketika itu, barakafikum, keadaannya beda dengan sandal yang dipakai oleh Nabi, yang kemudian ketika sholat, Nabi tidak lagi sholat dengan najis, bisa dibuang. Kalau keadaan seperti tadi, terkena percikan, maka dia harus membatalkan, dia ke belakang. Barakafikum, ya, membatalkan. Barakafikum. Atau orang sedang sholat, ya, pakai baju dua, baju sholat kemudian pakai jaket, baru tahu ada kotoran atau najis di jaketnya, maka jaketnya dilepas, baru ditaruh barakofikum, maka dia meneruskan sholatnya barakofikum. Kalau di tubuhnya baru tahu, maka barakofikum, karena kan tidak mungkin ya ada di tangannya, tidak mungkin dicopot tangannya barakofikum, maka dia membatalkan. Wallahu ta'ala bissawab. Kesalahan yang ketiga, minal akhto tarkul basmalah, termasuk kesalahan dalam berwudu, dia meninggalkan ucapan basmalah, bismillah, sebelum berwudu. Barakallahu. Terkait ucapan basmalah, bismillah, sebelum berwudu, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun barakofikum, sebagian ulama yang lain menyatakan wajib, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bagi yang berpendapat sunnah, ya sudah, barakofikum, berarti tidak basmalah sah. Namun bagi yang berpendapat wajib, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, bagaimana dengan orang yang berwudu di dalam kamar mandi? Maka beliau menjawab, yang afdol, yang aula bagi dia adalah dia berwudu di luar kamar mandi. Wudu di dalam kamar mandi boleh. Ya. Dalilnya adalah ketika seseorang mandi janabah, mandi junub dengan cara yang sempurna, yang di situ ada wudunya, dilakukan di dalam kamar mandi. Barakallahu. Ketika seseorang dia ingin mengucapkan basmalah atau berpendapat wajib, ketika di dalam kamar mandi tidak memungkinkan keluar, maka ucapan basmalahnya di dalam hati. Dan tidak dilafadzkan dengan lisannya, dalam hati. Barakallahu'alaikum. Maka Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan keterangan yang bagus. Beliau menyatakan, fattasmiyah indal wudu sunnah indal jumhur. Mengucapkan basmalah, yakni bismillah, ketika hendak berwudu adalah sunnah menurut mayoritas para ulama. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila wujubiha ma'a dzikri. Sementara sebagian para ulama berpendapat wajib. Fayambaghi lil mu'min alla yada'aha. Maka selayaknya bagi seorang mukmin, yang bagus bagi dia, ketika ada perselisihan seperti ini, hukumnya sunnah sebagian ulama, yakni mayoritas para ulama. Ulama yang lain berpendapat wajib. Ketika ada dua hal, ketika ada dua hal barakah fikum yang sama-sama baik, sunnah dilakukan dapat pahala, wajib, wajib dilakukan ditinggalkan berdosa. Ketika ada dua hal yang sama-sama bagus barakah fikum, maka semacam ini barakah fikum, kata Asy-Syaikh, alla yada'aha, tidak selayaknya bagi dia untuk meninggalkannya, tidak pantas meninggalkannya. Fa in nasiya aw jahila fala syai'a alaihi wa wudu'uhu sahih. Kalau dia lupa, oh iya, saya belum wudu tadi, belum ucapkan basmalah, atau dia tidak tahu hukumnya, maka dia tidak perlu mengulang wudunya. Ya, tidak perlu mengulang wudunya apabila lupa atau tidak tahu hukumnya, dan wudunya sah. Sebagian ulama berpendapat kalau dia lupa maka tetap wudu lagi, namun kalau lupanya sudah sholat tidak perlu mengulang lagi. Barakallahu. Amma in ta'ammada tarkaha huwa bi ilmil hukmi syar'i fayambari lahu ayyu'bada atau ayyu'ida alwudu'a ihtiyaton wa khurujan minal khilaf. Adapun apabila seseorang meninggalkan ucapan bismillah sebelum berwudu, meninggalkan dengan sengaja dalam keadaan tahu hukumnya, maka selayaknya bagi dia, yang pantas, yang sebaiknya bagi dia untuk dia lakukan adalah dia mengulangi lagi wudunya dalam rangka berhati-hati dan keluar dari perselisihan. Nih ya, barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang keempat. Minal akhto, termasuk kesalahan dalam berwudu, al-israfu fil ma, berlebih-lebihan ketika memakai air. Berlebih-lebihan ketika memakai air untuk berwudu. Israf. Disebutkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis Ubaidullah bin Mughaffal dengan sanad yang marfu'. An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qawm ya'taduna fit tuhur wad du'a. Sesungguhnya akan ada di umatku ini sebuah kaum, sebuah generasi yang mereka berlebih-lebihan ketika bersuci, entah berwudu, entah bertayamum, entah mandi junub, dan juga berlebih-lebihan ketika berdoa. Berlebih-lebihan israf ketika berwudu. Yang pertama adalah boros, memakai air yang boros. Perlu diketahui barakallahu fikum, wudu yang dicontohkan oleh Nabi itu memakai gayung. Apakah tidak boleh memakai keran? Boleh. Merupakan kemudahan. Tetapi yang dicontohkan oleh Nabi memakai gayung itu menunjukkan tidak boleh boros ketika memakai keran. Kalau kita berwudu barakallahu fikum, apalagi di pondok-pondok, kita diajarkan ketika awal kali kita mondok bagaimana cara bersuci barakallahu fikum, yang merupakan syarat sahnya sholat barakallahu fikum. Ketika membuka kerannya itu bukan pol, bukan, tapi sedikit. Dulu kita diajari seperti itu, bukan pol. Kalau dipolkan barakallahu fikum, ketika dia membasuh muka banyak yang keluar, dan ini israf fil wudu kata para ulama. Kecil. Dan ini barakallahu fikum menghemat biaya pengeluaran masjid. Ya Pak Ramsono. Jadi tidak israf. Ini yang pertama. Kemudian termasuk boros ketika berwudu barakallahu fikum, selain memutar keran dengan putaran yang full, adalah memakai gayung. Sekali basuh satu gayung. Misalkan dia hendak membasuh ya wajahnya, dia berpendapat 3 kali basuhan setiap barakallahu fikum membasuh. Ya ngambil 1 gayung, 1 habis, 2 habis, masya Allah. Kalau 100 orang yang berwudu, tempatnya di jarum masjidnya barakallahu fikum, tidak ada air di sana. Dan ini sering kita lihat sebagian musola kaum muslimin yang jarang memakai keran, kadang memakai sumur. Barakallahu fikum. Maka ini merupakan israfil wudu, merupakan kesalahan. Lalu bagaimana Nabi berwudunya? Barakallahu fikum. Nabi berwudu, barakallahu fikum, beliau seringnya melakukan satu mud. Satu mud itu barakallahu fikum, dua telapak tangan orang besar dijadikan satu blocks, itu sudah. Jadi satu aqua glass atau lebih sedikit. Dan ini dicontohkan ketika kita praktek wudu bisa. Barakallahu fikum. Loh, bagaimana caranya? Ya, masuk netes-netes gini. Ada caranya, barakallahu fikum. Dan Nabi ketika mandi, mandi besar antara 4 sampai 5 mud. Ya. Barakallahu fikum. Satu timba. Cukup. Barakallahu fikum. Jadi diantara kesalahan dalam berwudu adalah israf fil ma, berlebih-lebihan ketika memakai air untuk berwudu. Barakallahu fikum. Dan kalau kita berwudu, ketika setelah kita ya membasuh tangan sampai siku, kita akan mengusap kepala satu kali plus telinga, ya. Maka ketika itu dimatikan kerannya. Kan begini, yang namanya mengusap, ya, beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu airnya langsung mengalir, tapi kalau mengusap, matikan, dibuang airnya. Nah, itu diusap. Ini dimatikan, ketika dibuang, lek, dimatikan. Tapi kalau full, lek, masih mancur terus sambil ngobrol sama temennya. Masya Allah. Ini israf fil ma. Ini yang terjadi pada generasi atau umat Islam adalah berlebihan ketika bersuci. Dan juga Nabi menyebutkan dalam hadis tadi akan terjadi pada umat ini berlebihan ketika berdoa. Apa itu berlebihan ketika berdoa? Ketika berdoa ada kandungan kesyirikan di situ. Memang dia juga berdoa kepada Allah, tapi juga memanggil selain Allah. Ya Allah, ya Kanjeng, ya Allah, ya Fulan. Ini berlebihan. Dan termasuk berlebihan ketika berdoa adalah melagukan apa yang dia ucapkan. Ketika berdoa dilagu-lagukan. Barakallahu fikum. Seperti misalkan ya, ketika kita sholat witir, diantara sholat witir barakallahu fikum itu juga ada kunutnya. Dan hukumnya sunnah, tidak wajib. Barakallahu fikum. Adapun kunut untuk sholat subuh itu bid'ah. Ketika berdoa, ya, barakallahu fikum, atau ketika membaca kunut dilagu-lagukan, ini juga tidak boleh. Dan para ulama menyebutkan, ketika mensyarah memberi penjelasan, yang dimaksud dengan berlebihan ketika berwudu, atau berlebihan ketika berdoa adalah meminta sesuatu yang tidak boleh diminta oleh seorang manusia. Misalkan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ija'alli manjilatan nabi. Ya Allah, jadikanlah aku kedudukannya seperti nabi. Atau meminta kepada Allah agar dimudahkan mendapatkan pekerjaan, namun pekerjaannya haram. Ya Allah, luluskanlah ujianku agar saya bisa menjadi ya direktur pabrik minuman keras. Atau meminta takhlid ila yaumil qiyamah. Meminta agar dirinya dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Ini israf dalam doa, berlebihan dalam doa. Dan Allah tidak akan mengabulkan. Atau dia meminta kepada Allah agar keluar dari sifat kemanusiaan. Tidak butuh makan dan minum. Agar saya tidak butuh perempuan untuk dinikahi. Maka ini tidak akan Allah kabulkan. Atau dia berdoa agar Allah menjadikan dia minal maksumin. Termasuk orang-orang yang maksum dari kesalahan. Maka tidak akan Allah kabulkan. Barakallahu. Kemudian termasuk israf. Kembali lagi. Ketika berwudu. Adalah seseorang menganggap najis air mustakmal. Ada yang tahu air mustakmal? Imam, apa air mustakmal? Air bekas atau air yang sudah dipakai namun tidak ada najisnya di situ. Barakallahu fikum. Misalkan air ya kena kecipratan wudunya temannya. Kalau ada orang berpendapat itu air najis, maka dia berlebihan sehingga tidak mau pakai, dia berlebihan. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam dalam Sahih Al-Bukhari ketika beliau berwudu, para sahabat ya berebut menerima, mengambil ya air wudu yang mengalir dari bekas wudunya Nabi untuk diwudukan pada diri mereka sendiri. Dan juga diantara dalilnya, Nabi ketika berwudu pada hadis Utsman bin Affan terkait sifat wudu Nabi. Ketika Nabi berwudu menggunakan gayung, barakallahu fikum, fa'afrogo ala yadaihi, menuangkan air ya dari gayungnya tadi sampai 3 kali baru menciduk begini, terus berwudu. Ya. Ini bekas, mustakmal kata para ulama. Dan tidak najis. Sebagian tempat, barakallahu fikum, ya, menyatakan tidak boleh disentuh, diobok, kecuali minimal 2 kullah. Para ulama berselisih di kalangan mereka, madhab Syafi'iyah. 2 kullah itu sampai sekitar 70 pendapat. Yang paling beratnya atau paling besarnya pendapat 2 kullah itu, barakallahu fikum, atau 1 kullahnya itu kalau seseorang mencelupkan air ke ujungnya ya. Kemudian kan dicelupkan begini, kan nanti ada gelombang kecil. Kalau tidak sampai pada ujungnya sana, berarti itu boleh dipakai berwudu. Kalau 1 bak, blek. Oh, belum 1 kullah, kata mereka. Maka mereka senantiasa berselisih. Karena memang tidak ada dalilnya. Harus minimal 2 kullah. Barakallahu fikum. Yang penting tidak ada najisnya. Ya, dan pernah dicontohkan oleh Nabi, maka sah dipakai untuk berwudu. Maka, barakallahu fikum, air mustakmal itu tidak najis. Kecuali air mustakmalnya itu ada kecampuran najisnya. Entah baunya, warna, rasa ada padanya. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang 5. Minal akhta ghuslul adwi aksar min 3 marrat. Termasuk kesalahan dalam berwudu adalah membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Barakallahu fikum. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada seorang Arabi, Arab pegunungan, Arab pedalaman, melihat Nabi ketika berwudu, beliau berwudu 3 kali. Lalu Nabi bersabda, hadhil wudu, hadzal wudu, faman zada ala hadza faqad asaa au ta'adda au zalama. Inilah wudu yang sesungguhnya. Barang siapa yang melebihi bilangannya dari ini, maka dia telah berbuat jelek, telah berbuat melampaui batas, dan telah berbuat zalim. Berkumur-kumur, sekaligus masukkan air ke dalam hidung, kemudian ya membuang, barakafikum, 3 kali. Ya, tangan 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali, kalau kepala dan kedua telinga 1 kali, barakafikum, kemudian kedua kaki 3 kali. Disebutkan dalam fatwa Asy-Syaikh bin Bas rahimahullahu taala, ada seorang yang bertanya, wahai Syekh, ada seseorang mengatakan bahwasanya apabila orang itu berwudu kurang dari 3 kali, maka wudunya tidak sah dan harus diulang. Maka beliau menyatakan, la, tidak, ini pendapat yang salah. Dikarenakan Nabi pernah berwudu 1 kali, 2 kali, maksudnya 1 kali basuhan ya, 2 kali dan pernah 3 kali. Terkait wudu 1 kali, itu adalah hadis Ibnu Abbas. Misalkan barakafikum membasuh wajah hanya 1 kali. Yang penting ya batas-batasnya kena. Ya, batas wajah itu antara ya perbatasan rambut dengan kulit wajah. Kemudian sampai barakafikum perbatasan telinga sampai dagu. Ya, barakafikum. Adapun jenggot nanti di sela-sela. Kalau tangan sampai siku. Kalau kaki sampai mata kaki. Barakafikum. Kalau kepala yakni ya, kepala itu semua barakafikum dan kedua telinga. Kalau hanya 1 kali basuh, 1 kali usap, kalau kepala dan telinga memang 1 kali. Itu hadisnya Ibnu Abbas. Adapun 2 kali itu adalah hadisnya Abdullah bin Zaid. Adapun 3 kali itu hadisnya Utsman bin Affan. Barakallahu. Lalu bagaimana kalau ada orang yang berwudu lebih dari 3 kali? Maka di sini khilaf, perselisihan para ulama. Kalau tidak tahu hukumnya memang dimaafkan. Tapi dia menyengaja. Al-Imam An-Nawawi dan ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat hukumnya makruh. Sementara Imam Ahmad rahimahullah, beliau berpendapat, dan juga Ishaq Ibnu Rahawai berpendapat hukumnya haram, bid'ah. Dan dia wajib mengulang. Dikarenakan ada kebid'ahan ketika berwudu. Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak ada perintah darinya, dari kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barakallahu. Maka sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya, tidak boleh lebih dari 3 kali. 1, hukumnya wajib. 2, sunnah. 3, lebih afdol. Ya, 2, basuhan lebih afdol daripada 1 kali. 3, basuhan lebih afdol daripada 2 kali. 4, basuhan atau seterusnya, bid'ah. Barakallahu. Kemudian kesalahan yang 6. minal akhto adamu isbagil wudu, termasuk kesalahan dalam berwudu adalah tidak sempurna ketika berwudu. Tidak sempurna ketika berwudu. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala nomor 5782. 5782. Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila kalian berdiri hendak salat, maka sempurnakanlah wudu sebelumnya. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan isbagul wudu itmamuhu adalah menyempurnakan. Maknanya adalah menyempurnakan, yakni mengalirkan air, mengenakan air dengan sempurna mengenai anggota wudu yang harus dia basuh, harus dia usap. Maka itu disebut isbagul wudu. Kalau orang terburu-buru ketika berwudu, barakafikum, ya, maka bukan isbagul wudu. Dikarenakan orang terburu-buru ketika berwudu, dikhawatirkan nanti ada sebagian anggota tubuh yang tidak dia basuh. Barakafikum. Dan bagaimana dengan dalkun? Dalkun, dalek, ya, dalam bahasa Arab. Dia hanya menyiramkan tanpa, ya, mengusap dengan tangan, menyiramkan begini, tapi kena semua. Misalkan ambil gayung sedikit atau keran, kena begini, tidak begini, hanya begini semua, tapi kena, basah semua. Maka para ulama menyatakan la yalzam, tidak mengharuskan untuk, ya, dibasuh pakai tangan. Tapi kalau dilakukan lebih afdol. Barakallahu fikum. Ya, lebih afdol. Barang siapa yang dia itu ketika berwudu ada anggota wudu yang tidak terkena air, barakallahu fikum, maka wudunya tidak sah. Ketika sholat juga sholatnya tidak sah. Dikarenakan syarat sholat adalah sahnya wudu. Barakallahu fikum. Mungkin terkadang ada orang yang dia tuh sholatnya rajin, tapi masih saja berbuat kemungkaran. Mungkin bisa jadi wudunya yang tidak beres, walaupun ketika sholat dia berupaya khusyuk, bacaannya diperhatikan, tidak luput. Berarti bisa jadi wudunya tidak sah. Maka hati-hati. Atau wudunya sah, tapi ada kemungkaran di situ, ada bid'ahnya. Melafatkan niat sebelum berwudu. Atau israf, berlebih-lebihan ketika memakai air wudu. Kemudian barakafikum, di antara kesalahan dalam berwudu yang berikutnya, yang ketujuh, minal akhto adamul mubalaghah fil istinsyaq, termasuk kesalahan adalah tidak bersungguh-sungguh ketika istinsyak. Istinsyak ketika berwudu, sebutkan oleh para ulama, huwa jadbul ma binafasin ilal anfi. Istinsyak adalah menghirupkan air ke hidung dengan nafasnya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya istinsak itu sebagaimana seseorang menghirup udara dengan hidungnya. Ketika dia istinsak, maka air dia kumpulkan dengan dua telapak tangan yang dia satukan, kemudian dihirup, itu bersamaan dengan berkumur, mengambil air untuk berkumur. Dan kalau tidak bersamaan, terpisah, istinsak sendiri untuk masukkan air ke dalam hidung, kemudian berkumur sendiri, ini merupakan kesalahan wudu yang berikutnya. Harus jadi satu, dan ini hadisnya Utsman bin Affan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi, belum kita berwudu ya. Kalau pakai keran, bismillah, berbuka keran. Ini tiga kali. Ya, satu, dua, tiga. Kalau pakai cincin, sebagian ulama berpendapat diputar-putar cincinnya. Ya, seperti pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah. Kemudian, gini. Istinsak plus tamat mado, berkumur. Jadikan satu. Ya, harus bersungguh-sungguh. Yang namanya bersungguh-sungguh itu bukan sininya harus sakit ya. Kan kadang kita menghirupkan sakit sininya ya. Tidak harus, tapi masuk. Ketika menyedot air dengan hidung, namanya istinsak. Sekaligus ya mengambil air dengan mulut, tamat mado untuk berkumur-kumur itu jadi satu. Dibuang dulu. Istinsar namanya, dibuang, baru ininya. Pakai tangan kiri. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Tiga kali. Yang punya pilek seperti Hadi, ya. Hadi, itu pakai istinsak. Das istinsar. Sebagian para ulama berpendapat, tidak sah wudunya apabila tidak ada istinsak, tidak ada tamat mat, dan tidak ada istinsar. Sebagian ulama berpendapat sah. Barakallahu fikum. Jadi istinsak caranya barakallahu fikum itu mengambil air dengan menggabungkan dua telapak tangan, ya, menghirupkan air dengan hidungnya sampai masuk, sekaligus itu ngambil air untuk berkumur. Jadi satu. Barakallahu fikum. Kemudian kesalahan yang kedelapan. Minal akhto al-faslu bainal matmadoh wal istinsak. Memisahkan antara berkumur dengan istinsak. Istinsak itu tadi yang tadi disebutkan. Menghirup air dengan hidung itu istinsak. Kalau memisah istinsak sendiri, nanti berkumur sendiri, maka ini merupakan kesalahan. Dikarenakan disebutkan dalam hadis Nabi, tamat mado wastansaqo min kaffin wahidah fa'ala dzalika thalathan. Katalah Abdullah bin Zaid yang melihat cara wudunya Nabi. Beliau menyaksikan, menyatakan Nabi berkumur-kumur dan beristinsak langsung. Dilakukan dengan bersamaan dari dua telapak tangan yang digabungkan. Beliau lakukan tiga kali. Jadi yang wajib itu satu kali. Ya, kalau mengusap kepala plus telinga itu memang satu kali. Walaupun dia membasuh tiga kali, dua kali, tetap ini satu kali. Tapi yang lain, yang wajib itu satu kali. Dua sunnah, tiga afdol. Barakallahu. Jadi kesalahan yang kedelapan, memisahkan antara berkumur-kumur dengan istinsak. Kesalahan yang kesembilan. Minal akhto qawlu ba'dil adkar asna'a ghusli a'dha'il wudu. Membaca zikir atau lafat-lafat di tengah-tengah ketika dia membasuh anggota wudu. Ya, ini pernah kita dengar, tapi wa'alam apa yang dibaca. Terkadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Subhanallah, Alhamdulillah. Beda kalau segererek, itu beda ya, enggak masuk itu. Sebagian yang dinukilkan oleh para ulama, ketika orang membasuh anggota wudu yang satu dengan yang lainnya, di tengah-tengah membasuh dia membaca Allahumma laqini hajjatak wala tahrimni raihatal jannah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan hajimu dan janganlah engkau haramkan diriku dari mencium bau surga. Ini artinya. Maka seperti itu barakallahu, kata para ulama, ya, Al-Imam An-Nawawi di antaranya, hadzal du'a la aslalahu. Doa atau zikir seperti ini tidak ada asalnya dari Nabi. Ya. Maka tidak ada doa tertentu. Barakallahu. Kesalahan yang ke-10. Minal akhta dzalik al-asnan bil asbu asna'a al-matmadhah. Termasuk kesalahan dari wudu adalah dia menggosok giginya dengan jari-jarinya ketika berkumur-kumur. Ya, ini kesalahan dalam berwudu. Tapi kalau ada kebutuhan di situ, ya, habis makan rawon, sate, becek, mungkin ada yang nyangkut, maka berkahikum. Yang diberikan contoh oleh Nabi adalah sebelum berwudu beliau bersiwak. Sebelum memulai berwudu beliau bersiwak. Berarti gantinya siwak boleh kita bergosok gigi sebelum berwudu. Bukan kemudian ketika berwudu, apalagi hampir selesai mengusap kaki, apa membasuh kaki, masih ya membersihkan giginya. Atau ketika berkumur baru membersihkan giginya. Maka ini ada kesalahan. Barakallahu fikum. Kecuali di situ ada kebutuhan. Adapun hadis yang menjadikan sebagian orang berpendapat ya, ada keutamaan menggosok gigi ketika berkumur-kumur dalam berwudu dengan hadis ya jazi'u anisiwak al-asabi. Teranggap bersiwak adalah dengan menggunakan jari ketika berwudu. Maka kata Asy'ari Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan dhaif. Hadis ini dhaif, lemah. Wa qad dha'afahu Al-Baihaqi. Dan sungguh Al-Imam Al-Baihaqi telah mendhaifkannya. Kesalahan yang ke-11. Minal akhta mashur raqabah. Termasuk kesalahan ketika berwudu adalah membasuh pundaknya. Ini pundak dibasuh. Apalagi ketiaknya. Apalagi perutnya, ya. Tidak ada contohnya dari Nabi. Mereka bersandaran dengan hadis mashur raqabah amanun minal ghil. Membasuh pundak ketika berwudu, ya, bisa menyelamatkan seseorang dari perbuatan khianat. Maka ini tidak ada dalilnya. Kata Asy'ah barakafikum An-Nawawi, hadza maudhu', hadis ini palsu. Laisa min kalamin Nabi alaihi salatu wassalam, bukan merupakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mengusap pundak ketika berwudu, ya, itu adalah merupakan kesalahan. Mungkin kita tidak pernah menemui atau kita tidak mengamalkan. Tapi dikhawatirkan kita duduk mendengar ucapan seorang dai membawakan hadis ini, setidaknya kita tahu hadis ini maudhu' palsu. Kesalahan yang ke-12. minal akhta mashu ba'dir ra's. Termasuk kesalahan adalah mengusap sebagian kepala ketika dia mengusap kepala. Jadi ketika mengusap kepala, dia hanya mengusap sebagian, maka ini kesalahan dalam berwudu. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya mengusap kepala, ingat, mengusap beda dengan membasuh. Kalau membasuh, anggota wudu yang dibasuh itu masih ada air yang dia dapatkan dari telapak tangan. Ya, misalkan ini gayung, ini telapak tangan kanan. Hendak membasuh tangan kiri. Maka ada air, ini begini. Nah, ini membasuh. Kalau mengusap, airnya dibuang. Dan ini berlaku untuk kepala dan telinga. Ketika Nabi menyebutkan dalam surat Al-Ma'idah, "Wamsahu bi ru'usikum." Ya, barakafikum. Dan usaplah kepala kalian. Barakafikum. Itu dijelaskan dalam hadis, banyak hadis Nabi mempraktekkan itu tidak sebagian sini saja. Tapi begini, ya, akbalah ke belakang, wa adbaro, kemudian dari belakang ke depan. Kemudian begini. Wa masaha udunaihi, ya, biroksihi sekali aja. Boleh belakang dulu. Kalau yang pengen rambutnya lebih rapi, baru ke depan. Ya, boleh. Baru begini. Bukan kemudian. Tuh. Wah. Udah. Nah, ini tidak ada contohnya. Tapi ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Madhab Syafi'iyah. Lalu bagaimana kita menemui perselisihan seperti ini? Maka kalau ada seperti itu, dia masih bersikukuh, berpegang teguh dengan pendapatnya, ya sudah, ya, maka tidak kemudian kita bertengkar, berkelahi karena itu, karena memang ada ulama yang berpendapat seperti itu. Adapun imamah, ada orang memakai imamah, surban yang diikat, maka ketika dia batal hendak berwudu tidak harus dilepas, beda dengan peci, kalau peci harus dilepas. Kalau imamah, dia boleh mengusap di atas imamahnya. Ya, enggak kena rambut sebagian biasanya. Ini tidak mengapa. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ke-13, di antara kesalahan dalam berwudu adalah dhanna ba'dun nas annahu la budda minal istinja qabla al-wudu. Sebagian manusia menganggap wajib cebok sebelum berwudu. Wajib beristinja sebelum berwudu. Walaupun lam yuhdith. Walaupun dia tidak buang air kecil, buang air besar. Tidak ngentut, kata sebagian orang. Maka ini barakafiku merupakan kesalahan. Walaupun orang, ya, buang angin, baik dalam bahasa Arabnya fusa. Fusa itu kentut yang tidak berbunyi. Atau durot, kentut yang berbunyi. Itu ketika orang, ya, buang angin, tidak ada syariatnya ketika hendak berwudu harus istinja, harus cebok. Tidak. Berbeda dengan ketika dia buang air besar. Harus istinja. Ya, barakallahu fikum. Yang terakhir, di antara kesalahan dalam berwudu adalah qaulu ba'dhin nas lil mutawaddi. Ucapan sebagian orang kepada orang yang berwudu, tahurun. Tahurun insyaallah. Semoga dengan wudu itu kamu bersih dari dosa insyaallah. Ini tidak ada contohnya. Atau zam-zam insyaallah. Ya. Dikumpulkan rahmat Allah bagimu insya Allah. Maka barakafikum. La aslalahu biddin. Kata para ulama, ucapan semacam ini tidak ada asalnya dalam agama. Fal wajib alal muslim tarku mitli hadil alfat al muhditha. Maka yang wajib atas orang muslim adalah meninggalkan ucapan-ucapan semisal ini yang merupakan ucapan muhdith yang diada-adakan. Atau muhdath, muhdathah yang diada-adakan. Jadi barakah fikum, kemudian beliau menyatakan hadza ba'du ma yassarallahu li jama'ahu wa taraktu ba'da khasitul itolah. Ini adalah sebagian saja yang Allah mudahkan bagiku untuk mengumpulkan apa saja kesalahan-kesalahan dalam berwudu, dan aku meninggalkan sebagian kesalahan yang lain karena khawatir terlalu panjang pembahasannya. Dan juga karena waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ini murni dari anak pribadi dan syaitan, dan benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, tafaddalu, hifdzakumullah ta'ala.